ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزوة مات ميتة جهيلية صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala tadi yang bermaksud, apakah kamu menyangka mudah nak masuk syurga? Apakah mudah mengira kamu nak masuk syurga, kata Allah. Manakala belum ada di kalangan kamu membuktikan jihadnya, perjuangannya, dan manakala belum diketahui di kalangan kamu siapa yang sabar dalam mengerjakan taat dan jihad kepada Allah. Sabda Nabi tadi, man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatan jahiliyatan, barang siapa mati dan tidak ada niat untuk berjihad dan berperang, maka mati dia sebagai mati jahiliyah. Dalam hadis yang lain, man mata walam yaghzu walam yuhadith bihi nafsahu mata ala syu'batin minan nifaq, rawahu Muslim wa Abu Daud. Barang siapa yang mati, tidak ada niat di dalam hatinya untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah, maka dia mati dalam cabang-cabang munafik. Sadaqallahul Azim. Sudah hadirin yang dirahmati Allah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, di satu pagi Ramadan Nabi masuk dalam masjid. Nabi dan para sahabat, mereka menghabiskan kebanyakan masanya pada bulan Ramadan adalah di dalam rumah Allah, dalam masjid. Berbeza kita, banyak masa shopping center, supermarket, pasar-pasar, kita banyak habis masa di sana. Nabi, para sahabat, bulan Ramadan banyak menghabiskan masa dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi ada sebut satu hadis, sejahat-jahat tempat adalah pasar. Kerana pasar itu tempat syaitan. Maka masuk pasar kena berdoa kepada Allah. Itu kata Nabi. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, ialah sentiasa dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi mendirikan solat dan beberapa ibadat yang Nabi lakukan, Nabi memanggil para sahabat mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nak memberikan ucapan tazkirah tu, ada sahabat yang menyadari Nabi kemerahan matanya kerana menangis dan janggutnya basah kerana tangisan dia, air matanya membasahi janggutnya. Nabi itu berjanggut. Tuan-tuan tak berjanggut. Tak berjanggut tu namanya musang apa? Musang berjanggut. Nabi berjanggut. Janggut itu adalah kelakian seseorang. Orang lelaki ni kalau tak ada janggut, dia bukan lelaki. Kejantanannya, kelakiannya dia berjanggut. Janggut tu sunnah atau fitrah bagi lelaki-lelaki. Jadi ketika Nabi nak memberi ucapan tu, bangun seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, saya menyadari baginda menangis. Kenapa kau menangis, ya Rasulullah?" Nabi terpegun. Nabi dah sahabat, ada yang sedar yang Nabi baru lepas menangis. Nabi baru lepas menangis. Nabi ni banyak menangis daripada ketawa. Tuan-tuan pula banyak ketawa daripada menangis. Seolah-olah tuan-tuan ketawa ni orang berjaya lah. Masuk surga Allah Ta'ala. Orang yang macam Nabi tu, macam para sahabat, mereka banyak menangis kerana memikirkan persoalan di akhirat. Bagaimana nak menghadap Allah dengan berbagai-bagai persoalan akan diajukan oleh Allah di atas amanah manusia di atas muka bumi ini. Kita pula memanglah nak ketawa. Konon-konon nak release tension, katanya. Maka timbullah pelawak-pelawak. Pelapis pelawak ni melalui uji bakat bertanding raja lawak. Maka lahirlah macam-macam peringkat lawak ni. Daripada senarionya, daripada nabilnya dan secupaknya, dan macam-macam lagi lah. Lahir pelawak-pelawak untuk melawakkan tuan-tuan supaya tuan-tuan kiri kanan dosa tuan-tuan jangan fikirlah. Lawak, ketawa je lah. Gitu. Orang yang banyak ketawa ni dia lupa dosa keliling pinggang dia tu. Itulah berjayanya syaitan. Sebab tu pelawak tu adalah perbuatan syaitan. Syaitan ketika dihumban, dia dicampak atau mukumi, dia ketawa. Itu syaitan yang mengetawakan orang. Dan tuan-tuan ketawa tak bersebab. Syaitan lah tu. Marah ke ni? Ni saya mengambil pengajaran cerita tadi. Nabi pernah mendekati beberapa orang sahabat, ketawa, kah. Nabi membentak mereka. Kenapa menangis? Kenapa engkau ketawa? Kalau kamu tahulah sebagaimana aku tahu, nasihat kamu akan banyak menangis daripada ketawa, kata Nabi. Nabi melarang sahabat ketawa ni. Tuan-tuan tak apa-apa ketawa pun tak tahu. Tambah, yang buat tuan-tuan ketawa ni, tak apa dibuat, tak tahu, nak mengetawakan orang. Kadang-kadang, bukan ada mesej pun, tak ada. Sampai ada terkencing dalam kain pun ada. Pasal ketawa punya hal. Punya teruk. Faham tuan-tuan? Nabi banyak menangis. Nabi kata, bacalah Quran, kata Nabi. Sehingga kamu menangis. Kalau kamu tak menangis, buat-buat menangis, kata Nabi. Menangis memang disuruh. Tak ada menangis benda yang melainkan membawa kebaikan menangis ni. Menangis ni bagus. Kecuali menangis yang tak bagus, satu je. Muslimat yang dengar suami kahwin lagi, dia menangis. Itu satu sen tak guna yang menangis tu. Muslimat dengar, baru dengar suami nak kahwin, sudah menangis. Belum kahwin lagi. Kalau dah kahwin, terkahwin kawan tu, berlantak-lantak lah menangisnya. Menangis macam muslimat, satu sen pun tak guna menangis itu. Lagi tuan-tuan menangis kenapa? Kereta hilang. Duit hilang, menangis. Habis iman hilang, akidah hilang, sikit pun tak menangis. Disuruh menangis, insyaAllah. Ya? Jadi, ketika Nabi berdiri ini, sahabat tanya, kenapa kau menangis, ya Rasulullah? Nabi terpegun tak jawab. Diulangi sehingga 3 kali. Kenapa kau menangis, ya Rasulullah? Kami ingin bersama berkongsi sukacita dan duka cita baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ingin berkongsi, tuan. Sukacita dan duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua macam tu. Nah. Saudara hadirin, ketika sahabat bertanya, Nabi menyatakan, Jibril datang menceritakan kepada aku kisah orang soleh hamba Allah di zaman dahulu. Umur mereka 100 tahun. Jihad mereka 11 bulan. Hanya menggunakan tulang saja perjuangan dia, persenjataan dia. Dia tak guna besi, tak guna tombak. Tulang saja. Tulang tu adalah daging-daging sikit pada tulang tu. Orang tua ni kalau dia lapar, membawa senjata ni, dia makanlah daging yang ada pada tulang tu. Senjatanya tulang ya, jihad dia orang tua ni. Umur 100 tahun. Jihad dia 11 bulan. Sembahyang sunatnya adalah 1000 rakaat. Diceritakan oleh Jibril kepada Nabi, Nabi menangis. Kenapa tuan Nabi menangis dengan cerita ini? Enak dengar ke cerita ini? Saya tengok tuan-tuan dah. Itu yang susah saya nak cerita tu. Kan, tuan, kalau kuliah subuh ni, tazkirah subuh ni, kalau tak kena caranya, kelantai kepala tuan-tuan tu sekarang. Nak menjaga kan bukan senang. Udahlah sahur tu kenyang. Bertahajud pada malam tadi. Berapa jam tidur? Itu yang 5 minit dengar clear, makin kecil, lebih mata tu kan. Telinga pun dah tak begitu clear nak dengar. Nah, terutama kalau dia bersandar dekat dinding, dekat tiang. Lagi lagi dia lekat. Tolonglah jaga tuan-tuan yang bersandar dinding dekat tiang ni. Yang tak bersandar pun boleh tumbang. Bayangkan yang bersandar tu. Yang tak bersandar pun boleh menumpang pun member. Macam tu. Sikukan dia, jangan dibiarkan dia menumpang bahu tuan-tuan. Ni nak menggerakkan tuan-tuan ni bukan senang. Patut sediakan rotan sepanjang tuan-tuan ni. Saya tengok nganggu je. Entah mati kepala tu. Tak datanglah lepas tu pula. Nak dengar ceritanya? Kalau tuan-tuan dengar cerita ni, tuan-tuan tak menangis? Teruklah tuan-tuan ni. Saya cerita pun tak menangis. Tuan-tuan dengar tak menangis. Ya. Munasabahlah, tunggu tak menangis. Nah. Tuan, dikisahkan kisah orang zaman dulu ini. Kenapa Nabi menangis? Sebab Nabi meneropong umat di belakang. Allahu Akbar. Apalah jihad umat Muhammad ni? Yang ada berjahat ada. Nah. Maksud Nabi teropong umat dia bukan sahabat tu. Sahabat Nabi hebat-hebat tuan-tuan. Masya-Allah, iman dia iman yang kuat. Iman dia iman amiq. Iman dia iman fejal. Ya nak? Mereka sedikitkan tidur, ya, banyakkan beribadat kepada Allah. Ya nak? Jihad mereka bagaimana? Sahabat Nabi semua mati dalam jihad. Hatta, ya, Sahabat Nabi Khalid ibnu Walid pun, walaupun dia mati di atas katil dia, nah, ketika Nabi mendekati pahlawan Islam ini, sahabat Nabi ini, dia mengeluh. Dia kata, kenapa aku tak mati di medan perang? Ketika dia bercakap dan mengadu keluhan itu, dia di atas katil dengan badan yang luka berlumuran dengan darah. Dia kata, kenapa dia tak mati sebagai rakan yang lain mati di medan perang? Dia mati di atas katil. Maka Nabi ucapkan hadis tadi ini. Ini namanya sababul wurud. Tahu sababul wurud? Latar belakang hadis ini Nabi ucapkan ialah kepada Khalid ibn Walid. Barang siapa yang tak ada niat, kata Nabi, dalam hati untuk berjihad dan ingin berjuang di jalan Allah Ta'ala, dia akan mati sebagai mati jahiliyah dan mati cabang-cabang munafik. Sedangkan Khalid ibn Walid memang ikhlas hati nak mati dalam medan perjuangan. Tapi dia tak mati di medan perjuangan, dia mati di atas katil dia. Persoalan ni, persoalan niat dia. Dia niat nak mati syahid. Dikira syahid lah. Syahid lah macam tentuan syahid. Tahu syahid? Itu syahid juga tu. Lepas tu meniti Elio. Itu namanya syahid. Dia diam dengan mengangguk cakap saya. Ingat dia mengeyakkan cakap saya. Tekan lagi suara saya. Lagi dia angguk-angguknya. Lepas tu saya kata, wallahualam. Habis ustaz, katanya. Baru dia sedar, kita ceramah baru habis. Ini bukan orang lain, tuan-tuan, bukan orang lain pun. Tolong jaga boleh. Nak cerita kisah ni. Panjang kisahnya. Apa kaitannya dengan Lailatul Qadar ni? Apa kaitannya? Cerita ni dengan Lailatul Qadar. Gitu. Sebab ni, 10 akhir Ramadan ni malam, mencari pencarian Lailatul Qadar. Tuan-tuan cari ke tidak? 10 akhir Ramadan Nabi kata al-tamisuha ihda wa ashirina wa thalathi ashirina. Nah, carilah Lailatul Qadar ni malam 21, carilah Lailatul Qadar ni malam 23, carilah Lailatul Qadar ni malam 25, carilah Lailatul Qadar ni malam 27, carilah Lailatul Qadar ni malam 29. Dan betul tu salah cari lagi balik kampung. 30 ni nak cari Lailatul Qadar apa? Dah balik kampung dah tengah. Dengan orang tu je tengah menyodok lemak. Apa tu dodol? Lailatul apa? Itu Lailatul Dodol namanya. Malam ni malam ke berapa ni? Pagi ni malam 23. Pagi ni 23. 23 kan? Betul ke? Betul ni? Saya pasti tak kira. Tuan-tuan memang kira. Pasal tuan-tuan nak habiskan Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan yang nak balik kampung. Itu saya tak kira, itu saya tak tahu. Berapa tuan? Malam 22 ya? Malam ni malam 23 lah. Saya tak kira, saya tak tahu pun saya nak boleh setahun Ramadan kalau boleh. Tuan-tuan memang kira malam 23. Tinggal itu jual lagi. Kau ibu yang ketara sangat kira nak habis Ramadan ni. Dia dah buat kuih malam pertama, 3 jenis kuih. Malam 23, 4 jenis kuih. Tu. Dia dapat apa? Lila tu kuih. Orang dapat Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Kuih dia. Kau ibu tu salah buat kuih 10 akhir Ramadan. Cari kuih yang macam tu. Kuih tunjuk tu. Senang cerita. Beli je lah masyarakat. Berapa buat-buat. Yang penting tumpukan 10 akhir Ramadan ni. Baik, apa kaitan cerita dengan Lailatul Qadar? Tu nak cerita kemudian. Sedar hadirin yang dirahmati Allah. Nabi menangis kerana dia teropong umat dia. Umat Muhammad ni, umur dia pendek. Kebajikan dia sikit, kejahatan dia banyak. Allahu Akbar. Itu yang Nabi menangis tu. Nabi bukan teropong sahabat dia. Sahabat dia hebat. Nabi kata, sahabat aku, sembahyang mereka tak sama dengan sembahyang kamu. Nabi kata, puasa sahabat aku tak sama dengan puasa kamu. Qiyam sahabat aku tak sama dengan qiyam kamu. Sedekah sahabat aku tak sama sedekah kamu, kata Nabi. Ya, bacaan Quran sahabat Nabi tak sama bacaan Quran kamu. Terawih sahabat aku tak sama terawih kamu. Nak cerita hebatnya para sahabat Nabi. Yang Nabi melihat, Nabi menangis tu umat di belakang tu. Lepas sahabat, selepas salafus soleh. Zaman Mak Salih ni. Kita lah. Umur kita dah pendek. Akhir balik 15 tahun. Akhir balik. Kalau akhir terbalik 58 atau 55 lah. ada 45 yang 45 cuba kira. Banyak mana amal soleh, banyak mana amal maksalih punya amalan tuan-tuan ni. Ji. Kalau Atuk Haji ada umur penuh 45 tahun. Ha. Ada yang kebalik baru 50. Baru start nak semayang, kebaliknya. Orang kebalik 15. Dia 50. Ada yang elok-elok pencin nak kebalik. Allahu Akbar. Elok-elok pencin 58 bawa ke balik tergeh-geh nak ke surau, tergeh-geh lah nak ke masjid. Ni bukan orang tua-tua sini, tempat lain ni. Tempat orang tua-tua sini hebat. Ni orang tua-tua tempat lain. Yang dengar ceramah, duduk ke tiang sana seorang, pinggir pintu sana seorang, pinggir pintu sini seorang. Dengar ceramah saya lain sikit, tengok belah kanan, berpaling belaki, belaki lebuh tak kepada pinggir. Balik-balik ke belah kanan, tengok pintu kanan. Tiba-tiba kanan pun terlebur pergi benda tu. Ni orang tua. Bukan suka dengan ceramah. Orang tua-tua ni. Tengok orang tua-tua sini lain. Steady duduk nampak. Ha. Dia slow tolak punggung ke belakang. Nak cari jalan. Ha, ni orang tua-tua. MA namanya mati angin. Saya pun tua juga. 58 umur saya. Ha. Akhir balik baru nak kuliah, itu yang dengar. Tengok ustaz tu ceramah. Itu yang aku tak suka, dengan orang aja. Memanglah dengan orang, tak kisah kata kambing tuan-tuan ni. Ini bunga-bunga nak. Belum cerita panjang lagi ustaz, belum. Ini kisah orang tua. Ha. Tapi orang tua sini syabas saya tengok. Saya pelupuh-pelupuh, lagi rapat dengan saya. Hebat. Ada setengah tu saya sentuh sikit. Semua hidup tak jumpa lagi lah. Kata. Ha, ni bagai orang tua-tua sini. Ya, ada tempat-tempat orang tua-tua ni tuan. Tuan-tuan tengok masjid Khairiah kan, Taman Seri Gombak. Ketika saya tazkirah sebelum Zuhur lepas Zuhur, semua orang tua-tua. Hebat tuan-tuan. Ha, ini orang tua-tua yang membina saksiah, membina ibadat. Ha. Ada orang tua-tua ke pasar begini, ke shopping center begini orang tua-tua. Ha, itu nak meninggal tu. Buat terbiat ke apa tu. Ha, ni bunga-bunga lah sikit tuan ya. Ha, nak menjaga kan tuan ni bukan senang. Sebab saya tak boleh tengok kalau murid seorang ngangguk-ngangguk tidur habis. Tengah rancak idea saya tu, pup. Ternampak satu hamba Allah yang tidur. Cem saya nak cakap tak boleh. Ha, itu saya gegak tu. Ha, kan? Gelakkan. Tunduk balik. Lepas tu, jaga balik, senyum lagi, tunduk lagi. Itulah kerjanya. Kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh jaga sikit, saya berhenti pukul 7 lah. Muka tuan-tuan memang pukul 7. InsyaAllah saya takkan berhenti pukul 7. Saya berhenti pukul 8 sehingga cerah tu, baru saya berhentikan ceramah saya. Kalau tidak, kalau saya berhenti pukul 7, tuan-tuan balik tidur sekarang. Kuliahnya setengah jamnya, tidur sampai pukul 3 jam. Tidur bulan Ramadan ustaz, ibadat katanya. Berlantak-lantak tidur ibadat apa ya? Orang tidur sikit saja. Baik tuan. Ha, sahabat kita nak nunggu tulis poin saya sebut ni. Tak tulis, tak sambung lagi ustaz ni. Dia bukan pen ni. Sabar sikit Cik Muhammad. Ha, gitu. Jadi, Nabi teropong umat dia. Sebab umat Muhammad ni pendek. Ya betul tuan. Tengok kita cukuplah tu jauh lah kan. Umat Muhammad yang mutakhir ni. Umur kita pendek. Okey, kebajikan kita banyak mana. Kalau ada kebajikan pun kualitinya mana? Nampak tak? Kualitinya mana kita ni? Allah nak terima ibadat yang sedikit tapi kualiti. Kalau banyak, kualiti makin cantik, baik. Tapi mana kualitinya? Sembahyang tarawih kita buat 20 rakaat umpamanya. Setengah jam siap. Sahabat Nabi 20 rakaat. Habis 30 juz Quran dalam sembahyang. Kita Cik Muhammad inna ta'ina li ilahi fi Quraisyin. 20 rakaat ya latif. Best katanya. Mam kekalkan macam ni mam. Jangan buat lain daripada itu. Nanti orang lari katanya. Sebenarnya dia nak lari. Cuba bawa slow-slow tarawih ni. Baca slow-slow kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ada makmum maki imam tu. Celaka betul pak imam. Kalau macam ni dah sembahyang katanya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau 20 rakaat mati aku tengok. Ni lupa sembahyang kualitinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Besok aku cari masjid lain lah katanya. Cari seorang lain katanya. Nampak tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Aku terajang Pak Imam. Nak terajang Imam tu. Itulah kualiti sembahyang kita. Betul tak tuan? Betul tak? Tuan-tuan yang maki Imam tu. Termasuklah saya pun. Saya semayang Imam Masjid Kumbarukan yang import daripada Mekah tu. Dia baca satu muka kan. Saya cuba nak ikut sunnah Nabi lah. Saya pun maki Imam tu. Kalau Ustaz Malik pun maki Imam tuan-tuan. Satu muka dia baca. Allahu Akbar. Ish, Syekh Arab ni. 20 satu muka. Saya 4 rakaat, saya calur lah. Hilang akhlasnya. Sebab saya biasa tutup bawa inna atayna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di bawah imam yang panjang, saya umpat imam tu dalam hati. Silap malam ni aku ikut dia. Tu pengalaman saya cerita kat tuan-tuan ni. Tuan-tuan dengan saya lebih kurang. Ya? Betul tak? Betul. Kan? Tidak. Ha, imam, kalau kata tidak, entah buatlah lambat sikit. Slow bacaan 20 rakaat. Tak tinggal imam seorang jadi. Baik tuan. Dosa kita banyak, kebajikan sikit. Kebajikan kita tak ada kualiti. Dengan riaknya, dengan som'a, dengan hubung. Allah. Zero tuan. Kalau umat Muhammad macam kita, macam tuan-tuan ni, nak masuk syurga, bagi saya amat tipis. Amat tipis nak masuk syurga. Kita akui. Betul tak? Betul. Habis? Itu salah semayang Ustaz. Kalau tipis-tipis tak masuk syurga. Tak semayang. Lagi ganda seksa di sisi Allah. So buat kualiti lah. Ha, gitu. Jangan sembrono aja. Kan? Cubalah sujud tu lama-lama sikit. Kan baca. Subhana rabbi a'la wa bihamdi. Subhana rabbi a'la. Subhana. Lajunya. Sup. Itu lupa kan. Buat lama-lama sikit. Ha, gitu. Nampakkan kualiti sembahyang tu. Sujudnya, rukuknya lama sikit. Kan? Ini tak. Rukuk macam pokok tumbang tak tumbang. Ya? Rukuknya. Sujud macam ayam patut. Ha? Ayam patut padi. Ya? Ini lah apa nak syurga tuan? Lepas tu seronoknya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika. Imam dengan makmum. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Sembahyang litang bukan minta syurga. Malu lah sikit. Kalau buat baik-baik, minta syurga, munasabah bahaya. Saya sebut, saya tak minta syurga tuan. Saya tak minta. Semayang saya tak ada kualiti. Saya kata dalam hati, ya Allah, kalau ada rahmat kau, aku rahmat kau, aku masuk ke syurga. Kalau tak ada rahmat, kau humbal aku neraka. Itulah. Tapi saya buat sungguh-sungguh. Sebab nak minta syurga tu malu sungguh. Sedekah RM1, minta syurga apa? Sedekah RM1, ya Allah. Aku mohon ridha kau masuk syurga. RM1 yo. Duit berkata-kata berjuta-juta dalam bank tu. RM1. Belanja buka RM30 sehari. Untuk tai tu. Kan? Buang kejamban. Sedekah RM1. Itu pun ustaz kalau RM1 ikhlas. Ha, kalau banyak tak ikhlas buat apa? Kata. Pandai dia jawab. Tak kucing betul. Tu lah apa nak syurga. Kan? Berdaya rokok. Sekotak apa-apa yuk. Ha, rokok sekotak RM1. Untuk sedekah RM1 aja. Dia nak musnahkan kesihatan, nak jahanamkan kesihatan, nak bagi untung ekonomi Yahudi, sedut tu juga. Ha. Lepas tu sedekah RM1. Tek kucing betul. Minta syurga. Lepas tu minta lah. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Api neraka telan juga. Minta melindungi neraka. rokok tu api neraka tau. Sampai nak habis ke, sampai ke bibir sedut lagi tu. Kata tengok, Tuhan, neraka engkau aku kira serokin. Sampai ke bibir tu. Teruk betul. Udah lah yuk, berhentilah rokok ni. Bulan Ramadan sesuai berhenti rokok. Betul tak? Betul. Saya tanya dia, kenapa engkau steady ke tengok siang hari tak merokok? Biasalah Ustaz, kan? Oh, biasa. Kalau melepas maghrib, luar biasa pula. Berhentilah rokok ni sesuai bulan Ramadan ni. Saya pun menyambut, apa tu, menyahut kerajaan suruh kempen anti rokok ni. Marah ke tuan-tuan? Tuan-tuan kan orang kerajaan kan? Marah ke sebab kerajaan suruh kempen anti rokok ni? Saya kempen lah. Dulu kalau kempen anti rokok Kementerian Kesihatan, saya buat nak berhenti rokok tu, tanah rokok bengkoknya tu. Apa punya kempen, rokok bengkok memang budak tu tak nak. Rokok bengkok, lurus lagi tu rokok tu. Bodoh punya Kementerian Kesihatan, tak nak rokok, bengkok punya tu. Siapa nak isap rokok bengkok? Itu menurut Kementerian kepala tak betul tu. Marah ke? Cerita belum lagi ni. Bunga-bunga baru. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Sedihlah. Nabi tengok umat dia ni. Amal ibadat ada pun tak ada kualiti. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau inilah keadaannya umat baginda, tak ada jalan lain kan ya Rasulullah kutu untuk kita bersaing, untuk kita bersama dengan orang-orang zaman dulu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan, ketika Nabi ceritakan kisah ini, sahabat Nabi semua menangis. Mereka nilai kisah orang tua ini dengan amalan mereka sahabat Nabi, tuan, jauh dirasakan oleh mereka seperti langit dengan bumi. Itu sahabat, tuan. Nah, kalau kita dengan orang soleh ini lagi jauh lah. Sahabat sendiri nilai diri dia dengan amalan orang soleh ini rasanya jauh. Nak dibandingkan kehebatan orang zaman dulu. Betul kata Allah, salatu minal awalin wa qalilu minal akhirin. Generasi awal lah kebanyakan masuk syurga dan sedikit generasi yang kemudian. Sedikit generasi kemudian masuk syurga tu bukan tuan-tuan, jangan senyum tau. Sahabat Nabi yang sikit tu. Muka saya dengan tuan-tuan tak layak masuk syurga. Yang layak masuk neraka je. Sebab apa layak masuk neraka? Pangkah orang zalim? Layak masuk neraka? Udahlah sembahyang tu lemah, tak banyak. Lepas tu, 5 tahun sekali pangkah orang zalim tu. Nah, dah tahu kaki rasuah, bunuh orang, pangkah lagi juga. Masuk neraka tu. Sembahyang dah tak tahu mana. Menyokong orang dah. Zalim. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamasakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang zalim. Nasihat kamu akan disentuh. Badan kamu akan dibakar. Badan kamu api neraka Allah. Man masya ala zulmihi. Nabi kata, barang siapa yang berjalan, tahu dia itu orang zalim, bersama-sama membantu kezaliman orang yang zalim, kata Nabi, faqad kharaja minal Islam, maka sesungguhnya terkeluar daripada Islam dia. Sembahyang dah tak tahu mana, sokong orang zalim. Ni pilihan raya ke-13 ni. Muslimat sokong siapa? Muslimat undi siapa? Sembahyang dah tak tahu mana. Tambah Muslimat yang jenis kata orang, yang belum menepas, sebulan dah 7 hari cuti. 23 hari sembahyang dia. Nah, lepas tu sokong pula orang zalim. Allah. Tapi Muslimat sini tidak, tempat lain. Ceritanya. Entahlah, sini lebih kurang ke macam mana. Tak tahu lah saya. Baik, saudara-saudari, saya nak kisahlah cerita tu. Saja saya buat bunga-bunga ni, nak lekakan tuan-tuan. So, saya tidur dulu. Saya tidurkan dia dulu sebenarnya. Saya cerita, saya hentakkan. Baru terjegir dia bertidur. Dia tak tidur lepas tu. Tidur dulu, tidur. Ni saya gerakkan lah. Ya? Malulah malam tadi tahajud kan. Sikit tidur ni belum sempat lagi. Ya? Tuan, kisahnya begini. Yang diceritakan oleh Ibn Abbas. Orang tua ni, satu hari, isteri dia bertanya. Isteri orang tua ni, tuan, macam isteri Nabi Allah Nuh. Nabi Allah, ya, Nuh AS. Isteri orang soleh ini seperti isteri Nabi Lut alaihi salam. Dia tak beriman. Ya? Nabi pun ada isteri yang tak taat, tak beriman, tuan. Apatah lagi isteri tuan-tuan, ya. Paling baik ya kita bertanggungjawablah, kita tarbiyah si kita yang cari dia dulu, berkerja sehingga jadi isteri kita kan. Anda kena tarbiyahlah. Takkan anda biarkan isteri anda jadi kufur. Takkan anda biarkan isteri anda ya, dalam satu wadah yang berbeza perjuangan. Suaminya pas. Isterinya UMNO. Allahu Akbar. Kan? Seorang ke syurga, seorang ke neraka begini. Eh, marah ke? Ini cerita betul. Kan? Sudah hadirin, isteri orang tua macam isteri Nabi Nuh juga. Tak beriman. Nah, orang kafir telah mendekati isteri orang soleh ni. Ha? Telah memberikan apa dia? Sogokan, embuhan, hadiah yang besar. Kalau ketahui kelemahan suami dia. Ha? Satu hari isteri itu bertanya dengan suami dia. Wahai suamiku, saya nak bertanyalah. Ha, apa kehebatan abang dan apa kelemahan abang? Kata isteri, hebat, saya tengok awak berjuang. Ha? Awak berjuang pun hebat. Ya, awak tak pernah kalah dalam medan peperangan, ya, dalam jihad mana-mana pun. Apa kekuatan yang ada pada abang? Dan apa kelemahan pada diri abang sendiri? Inilah kesilapan orang tua ini. Ha? Kekuatan dia, dia kata, selagi lidah aku ni tidak terpisah daripada anggota tubuhku dan hati aku, ya, inilah anggota yang sentiasa membuat perhubungan aku dengan Tuhan aku di waktu malam hari. Ini kekuatan dia. Faham? Kekuatan orang tua ni ialah lidah dan hati yang sentiasa berhubung dengan Tuhan di waktu malam hari. Maknanya orang tua ni qiyam, beribadat, bertahajud, itu senjata perjuangan tuan-tuan. Ya? Kita pun yang sedang berjuang ni senjata tuan-tuan perhubungan malam. Tahajud, Nabi kata nusiru ala qiyamul lail. Ya, pertolongan Allah, bantuan Allah bagi orang yang bangun malam. Anda nak melihat perjuangan ini menang, ya, anda kena bangun. Berhubung dengan Allah, hati dengan lidah ini, ya, melalui solat, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak menang. Nah, ini strategi, ini alat. Nah, yang penting itu perhubungan kita dengan Allah. Walaupun strategi kita lemah dalam perjuangan ini, tapi kalau kekuatan kita hubungan dengan Allah Ta'ala, Allah akan bagi menang. Walaupun strategi kita lemah. Itu kena ingat. Kemenangan itu dia. Kita bangun malam. Tuan-tuan bukan bangun malam. Lain yang bangun. Tahu lain yang bangun. Dia diam. Kemudian, kata orang tua ni kelemahan saya, rambut saya ni katanya. Dia tunjuk rambut dia. Kelemahan saya, rambut saya ni. Rambut saya yang panjang ni, kalau digunting, disambung-sambung, membuat macam pintalan tali. Ikat tangan saya, ikat kaki saya, lemahlah saya katanya. Orang tua ni menceritakan kelemahan pada isterinya. Sebab tu, Tok Guru mengambil cerita, pengajaran kepada kita. Kata Tok Guru, tiga perkara ni kena awasi. Nak ambil pengajaran daripada cerita ni, Tok Guru kata tiga perkara ni kena awasi. Pertama, jangan tanam pokok duri depan rumah. Satu hari, you akan terseradung dengan duri itu. Itu. Yang kedua, jangan banyak mencerita perkara-perkara sulit, perkara-perkara rahsia pada isteri. Ya, sebab isteri itu mulutnya lembik. Jangan banyak cerita rahsia, tambah kita dalam perjuangan, isteri kita tak tahu. Ada benda yang kita kena simpan. Jangan banyak cerita pada isteri. Yang ketiga, kata Tok Guru saya, ya, kena awasi pun, jangan meletak kepercayaan kepada polis. Ini Tok Guru saya sebut, dia bukan hadir. Tapi realiti, tuan-tuan. Polis kalau di bawah BN ni, dia jahat. Gitu. Sebab tu susah bagi saya nak percaya polis ni. Pengalaman ikhwan sendiri. Polis angkatan yang terlibat dengan gerakan dia menangkap beberapa kepimpinan ikhwan. Ustaz Ghazali alaihirahmah, Ustaz Ghazali hasbullah. Driver yang berkhidmat hampir 10 tahun tu yang menangkap dia adalah polis. ESP daripada Bukit, daripada Rawang. Tangkap dia. Ada bukti, tuan-tuan. Polis ni kalau dia nak warak, di bawah Pakatan Rakyat nanti. Dia warak lah. Kalau tidak, dia wakrak polis ni, tuan. Ini realiti, tuan-tuan. Betul tak? Kita berimpun bersih. Kita kata perlembagaan membenarkan. Kita tak bawa senjata. Senjata dalam kain yang ada. Yang belasah, kamu belasah kami pasal apa? Pukul sana, tajang sana. Tak ada peri kemanusiaan ke? Kalau kami nak lawan, kamu boleh. Cekik lagi kamu tu. Kamu ramai-ramai boleh. Betul tak? Kalau kita nak lawan polis ni ada bersih tiga itu. Mampu boleh tu. Kita lanyak dia. Tapi Tok Guru kata kita ni mengikut perlembagaan membenarkan kita berhimpun. Ya tak? Kita tak bawa senjata. Hanya dalam seluar senjata masing-masing. Senjata tu tak boleh ke mana perginya. Kita bawa air mineralnya. Agak dia nampak kita bawa air mineral tu macam bom makanya. Dia takut. Dia belasah kita. Dia tak ada, tak ada peri kemanusiaan ke pukul orang. Sampai hari ni kes kata polis nak tayang gambar. Ha? Yang kita buat keganasan. Tubuh pula lagi apa dia? Mana dia? Kalau kita kata buat keganasan. Kita ada gambar yang polis pukul. Gambar ni satu dunia melihat keganasan polis. Sebab di bawah VN. Kalau di bawah VN, polis jahat. Sebab tu anda tak boleh percaya polis di bawah VN ni. Adik ipar saya sendiri tu, tuan polis. Saya kata, Lee, kalau pegawai yang kau suruh tangkap abang, tangkap tak? Dia diam je. Adik ipar tu. Saya ulang lagi, Lee, kalau pegawai yang kau suruh tangkap abang, tangkap tak? Dia kata, kalau disuruh. Pasal apa pula nak tangkap abang? Saya tahu lah abang baik. Ni pegawai yang kau suruh. Kau tangkap tak? Tangkap lah katanya. Adik ipar tangkap. Nak cari macam mana polis ni? Tu hari ipar tu. Habis besok kamu ditanya Tuhan masuk tangkap abang katanya. Ha, itu pegawai saya tanggungjawab katanya. Saya makan gaji katanya. Nampak? Sebab tu ni realiti saya sebut tadi. Polis dia akan warak apabila kita merintah besok. InsyaAllah. Polis di bawah parlimen. Semua pegawai-pegawai tinggi, peguam, pegawai polis, ketua polis negara, ketua kastam, semua di bawah parlimen. Parlimen yang meletakkan mereka ini. Sebab mereka mesti diletakkan di atas badan bebas. Dia tak boleh terlibat dengan kerajaan. Dia kena bekerja dengan ikhlas. Polis, askar, semua di bawah Perdana Menteri. Di bawah kementerian dalam negeri. Itu dia jahat tu. Sebab menteri dia jahat. Menteri kita jahat tak? Jahat apa? Itu yang arah polis belasah kita tu. Lepas tu, tunjuk gambar kita yang belasah dia mana. Tak ada sama sekarang pun. Marah saya cakap ni. Tidak. Ni nak ambil pengajaran ni tadi ni. Tak habis lagi kisah ni. Jadi saudara-saudari yang dirahmati Allah. Nak sahabat tanya, ya Rasulullah, tak ada jalan ke ya Rasulullah untuk kita bersaing dengan orang zaman dulu? Maka Nabi terpegun, turun ayat. Turunlah ayat, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turun ayat tu. Cerita tadi sebabun nuzul bagi ayat ni. Ayat Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turun akan dia, yakni Quran, pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu wama adra Lailatul Qadri? Tahukah kamu Lailatul Qadar tu? Apa Lailatul Qadar ni? Allah tanya, Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, Lailatul Qadar tu terlebih baik seribu bulan. Mana bertemulah kita malam tu dengan mujahadah kita, lawan nafsu, sikitkan tidur, ya, sikitkan makan, banyakkan ibadat. Ya, turun Lailatul Qadar pada tuan-tuan. Nisbah kebaikan tuan-tuan. Ya, 83 tahun, 4 bulan. Hebat. Inilah jalan dia tuan-tuan, penyelesaian umatmu. Muhammad niat boleh surga. Ada jalan. Lagu Raihan. Ada jalannya kan? Lagu Raihan kan ada jalan kan? Ada jalan lah. Tapi soalnya tuan-tuan, ada jalannya. Allah turun Lailatul Qadar tiap-tiap tahun pada bulan Ramadan. Diletakkan Lailatul Qadar itu berat 10 akhir Ramadan. Nah, di sini memerlukan jihad. Anda nak dapat Lailatul Qadar ini memerlukan jihad. Jihad bulan Ramadan ini adalah jihadun nafs. Memerangi nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Memerangi nafsu di sini, nafsu makan. Sebab kata Imam Ghazali, longgokkan maksiat. Longgokkan kemungkaran bermula daripada nafsu perut, kata Imam Ghazali. Tahu nafsu perut? Nafsu makan. Nah, nafsu makan ni dia menimbulkan tiga nafsu yang jahat: amarah, lawamah, mulhamah. Berpunca perut, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, "Ma akhsha khashitu ummati 'ala al-kibril batni wal mudamawatun naum wal kasal wa dha'ful yaqin. Perkara yang aku takut, daripada segala yang aku takut, atas umat aku, besar perut. Besar perut mana Tuan Haji? Tuan Haji perut, Tuan Haji macam tu besarnya. Apa maksud besar perut ni? Banyak banyak makan. Apabila banyak makan, mengekal mengantuk. Apabila banyak makan, dia malas. Apabila dia banyak makan, wa dha'ful yaqin. Lemah iman dia, lemah yakin dia. Orang lemah iman, lemah yakin. Nak bangun malam ke Syekh? Nak tunggu Letul Qadar. Yang Letul Qadar letakkan 2/3 malam. Ya, 1/3-4 malam. Dia letakkan Letul Qadar itu. Nak bangun. Iman tuan-tuan yang lemah ini. Gagal tuan-tuan. Allah pilih setahun 12 bulan. Sebulan nama Ramadan. Dikurniakan Letul Qadar. Ada jalan. Nak kita bersama dengan orang zaman dulu. Nak boleh sulatun minal awalin. Generasi awal yang memenuhi syurga Allah, mereka layak masuk syurga. Kita boleh, insyaAllah. Walau generasi kemudian, Allah kurniakan tentuan, ya habuan-habuan, ya special offer, namanya Lailatul Qadar. Sidah hadirin yang dirahmati Allah. Saya ulang balik, nak dapat Lailatul Qadar ni, perlu bangunkan jihad. Apa nama jihad tu? Jihad nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Tuan, ini pengalaman ulama-ulama dulu. Pengalaman sahabat. Pengalaman ulama-ulama. Banyak makan menumpaskan tuan-tuan. Daripada tuan-tuan bangun untuk mengerjakan ibadat dan taat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pengalaman saya cakap tadi. Itu juga pengalaman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh jaga makan. Tuan, makan nak jihad ini, mana rupanya? Makan yang merupakan jihad ini, ialah makan cara Nabi. Ketika berbuka, 3 biji tamar. 1 gelas air saja. Boleh? Hei, aku ustaz kalau tak kena nasi. Hei, tak kena rasa. Nampak tak? Yang kedua, makan yang dikira jihad ni, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Boleh buat? Saya tak boleh buat lah. Saya makan ketika lapar, berhenti selagi tak kenyang. Tuan-tuan apa lebih kuranglah dengan Tok Guru ni pun. Betul tak? Tengah sedap tu berhenti. Nafsu menggelodak ni. Nak menambah lagi ni. Dengar ceramah saya tadi, jihad katanya. Tak jadi makan lepas tu. Orang rumah kata, tak sedap ke bang? Bukan tak sedap. Kata Ustaz Malik, jihad. Abang kena berhenti. Yalah ni sedap ni jihad lah bang. Isteri pun pandai juga. Sedap ni jihad lah. Abang boleh makan banyak, kuat badan tu untuk bangun ibadat. Ya ke tuan? Kalau makan banyak, kuat ibadat ni. Ya ke? Tak adalah, jangan bohong. Cuba tengok Nabi kata tadi. Perkara yang aku takut, segala yang aku takut, atau umatku besar perut. Penyakit yang kedua, besar perut banyak makan ni, mengekalkan mengantuk. Nampak tu? Tuan, tuan-tuan buka, ketika buka, di mana maghrib tuan-tuan? Tewas, nampak tu? Wajib yang kita kena laksanakan terlebih dulu. Buka tu sunatnya. Ni mazhab apa buat sunat tengah wajib ni? Tewas dengan nafsu, nampak? Seluruh negara kita, seluruh negeri kita ni, semai maghrib lah, jemaah yang paling kecil jumlahnya. Imam pun tak datang kadang-kadang. Bilal pun tak ada. Awak sampai seorang satu surau, mana imam Bilal seorang tak ada. Bayanglah. Yang jahatnya, satu surau saya pergi, nak berbuka dengan dia orang. Pasal tazkirah tadi, saya pun tak bawa bekal apa pun. Sampai-sampai, masjid, pasang elektrik lampu, orang tak ada. Ya Allah, ya Rabbi, sudah dekat maghrib. Awak nak buka, tak ada benda nak buka, tak bawa. Ingat nak buka dengan dia orang. Pergi turun bawah, tengok dalam kawah tu ada sikit bubur lambuk, ditutup dengan 2 pisang. Awak ceduklah bubur lambuk tu sikit. Sedut air paip. Masa saya tazkirah, saya bedal cukup dia orang. Geram. Sampai sekarang tak panggil-panggil dia. Apa punya layan nafsu di rumah. Awak ingat nak buka dengan dia orang. Hei, tu rupa. Tu kadang-kadang saya serik, saya bawa dalam kereta saya buat tamar apa tu. Nak buka dengan dia orang. Terjadi macam tu. Sedut air paip saya. Bayangkanlah. Saya bedah cukup dan tazkira. Itulah sampai sekarang dah 5 tahun tak panggil lagi. Sudah tadi ni yang dirahmati Allah. Mari kita jihad, okey? Dan kenapa Tuan Lutuk Qadar terletakkan 10 akhir Ramadan? Kenapa? Sebab di sini ada jihadnya. Minggu pertama macam mana tuan-tuan jihad nafsu tuan-tuan ni? Berjaya tu? Kalah. Nampak kalah kan? Nak masuk pusingan yang kedua? Nah, anda dah. Minggu pertama dah tewas dengan nafsu. Minggu kedua pun tewas. Minggu ketiga pun tewas. Minggu keempat confirm lah. Tewaslah dia. Orang yang daripada awal tu, dia dah menampakkan jihad dia. Lawan nafsu, kurangkan makan, kurangkan tidur ni. Nah, dia layak berada minggu keempat final dia. Bawa-bawa ada perlawanan. Letak minggu keempat tu final. Nah, macam Lindan lah dengan Lee Chong Wei kan. Dia dah lawan untuk melayakkan dia berada di peringkat. Peringkat yang terakhir, namanya peringkat final. Begitu juga Lindan pun, begitu juga. Dia lawan untuk melayakkan dia final. Bertemu dua finalis. Apa dia? Datuk Lee Chong Wei dengan Lindan. Siapa menang? Lawan, siapa menang saya? Tentuan ni kaki badminton kan? Buat macam tak tahu pula. Warak-warak. Dia tahu. Kan? Yang seronoknya imam udah pimpin terawih, nak doa, handset dia bunyi. Bah! Lindan menang, bah! Lindan la ilaha illallah. Imam tersisipu, dia kata, minta maaf tuan-tuan anak, saya telefon. Lindan menang, katanya. Ya Allah. Tu lupanya imam tu minat badminton. Dia kena amanah jadi imam. Tak dapat tengok. Anak telefon dia. Astaghfirullahaladzim. Dunia hari ini tuan-tuan. Semayang juga. Bola-bola juga. Ya tak? Gitu tuan. Saya nampak kesimpulan lah. Suasana makin cerah. Mata tuan-tuan makin kabur. Ya, jadi saya nak berhenti lah ceritanya. Sudah hadirin. Ya. Pencarian Lailatul Qadar 10 akhir Ramadan. Dia kena bangun jihad. Baik. Tuan. Nak bangunkan jihad ini. Bermula daripada mana? Tuan. Nak bangunkan jihad ini. Daripada mana tuan-tuan? Pertama. Tingkatkan iman. Kukuhkan iman. Sebab jihad itu daripada iman itu sendiri. Daripada iman itu melahirkan sebab jihad itu. Bangunkan iman tuan-tuan. Tingkatkan iman tuan-tuan. Orang sekarang kata upgradekan iman tuan-tuan. Tu. Yang kedua, jauhkan iman daripada kelemahan. Yang ketiga, jauhkan iman daripada kerosakannya. Bangunkan iman. Bangunkan iman, tak ada lain. Makan kena kawal. Jangan makan sampai membatasi benda yang haram. Walaupun dia benda halal tuan. Tapi kalau melampauslah membatasi kepada benda haram, iman kita jatuh. Apatah lagi kalau ia berbuka benda yang haram. Na'udzubillah, lagi hancur iman tuan-tuan. Apatah lagi tuan-tuan makan benda yang syubhat ketika berbuka. Lagi jahanamkan iman tuan-tuan. Bangunkan iman ini. Bangunkan iman tak ada lain. Dengan ta'atlah, dengan ibadatlah. Sebab tu Nabi kata, orang yang banyak ibadat, bangun imannya. Orang yang lemah ibadat, jatuh iman dia. Bangunkan ibadat, dengan iman tadi bangunkan ibadat, ya atau jatuh, bermula daripada nafsu pun. Nafsu pun. Kalau tuan-tuan dapat mengawal nafsu pokok ni, iman tuan-tuan insyaAllah meningkat. Yang merosakkan iman tuan-tuan adalah nafsu. Nafsu tu yang merosakkan iman. Nafsu apa? Nafsu makan. Sebab tu Nabi takut umat dia besar perut kan? Dalam hadis yang lain, Nabi kata, ya, orang mukmin makan satu perut. Orang munafik makan 7 perut. Itu hadis sahih Muslim. Nabi kata apa lagi? Perhatian hidup orang-orang yang beriman. Sembayang, puasa, ibadah. Perhatian hidup orang munafik. Ya, makan, minum. Sebagaimana kalbahimah. Sebagaimana binatang makan, minum. Itu perhatian hidup orang munafik. Baik, tuan. Pencarian Lailatul Qadar. Pencarian Lailatul Qadar ni, tuan. Pertama ialah, tuan-tuan kena angkat tigai. Yang jadi hijab, tuan-tuan ni. Angkat tirai itu apa dia tuan? Tobat. Tobatlah daripada dosa kita yang banyak. Apabila dosa kita tuan tak terangkat bulan Ramadan ni, sama ada tuan-tuan dah minta ampun ke, tobat ke dengan Allah, saya tak tahu. Kalau tuan-tuan dah bertobat, mungkin syarat-syarat itu tidak lulus. Nah, kalau tuan-tuan bertobat, tobatlah. Sebab dosa ni dia gap tuan-tuan, hijab tuan-tuan dengan Allah. Allah nak bagi tuan-tuan Lutul Qadar ni pada hamba dia yang tidak ada hijab dengan Allah. Nafsu tu hijab dengan tuan-tuan. Nafsu ni lah mendorong kita buat dosa ni. Dosa itulah menjadikan kita hijab dengan Allah. Angkat tuan. Mana-mana ajaran tarekat pun, kalau dia nak jadi murid dengan guru, dia kena buka pintu taubat ni. Supaya dia boleh bersama berzikir dengan guru, nak sampai maqam dia. Taubat. Angkat benda ni. Sebab tu kena bertobat. Kena bertobat lah. Itu nak pencarian Lutul Qadar ni. Yang kedua tuan, pencarian Lutul Qadar ni, anda kena beriktikaf di masjid. Bacalah hadis. Saidatana Aisyah meriwayatkan satu hadis dari Bukhari Muslim. Apa kata Saidatana Aisyah? Nabi 10 akhir Ramadan, malam 20 tu sudah berada dalam masjid, mengikat perutnya dengan kain bengkong dia. Mana dia kurang makan sungguh. Beribadat dalam rumah Allah Subhanahu Taala. Lailatul Qadar takkan turun di rumah. Lailatul Qadar takkan turun di mana? Dia turun dalam rumah Allah ni. Masjid ataupun tempat-tempat ibadat. Tempat-tempat ibadat. Kena cari Lailatul Qadar ni nama Al-Tamisuha. Cari. Lailatul Qadar bukan boleh duduk diam tak boleh. 10 akhir Ramadan alhamdulillah Masjid Wilayah Selangor buka tuan-tuan. Pergilah dah tuan-tuan sehari bekerja. Macam mana nak itikaf? Dia itikaf ni kalau boleh 10 hari tu jangan bekerja. Cutilah, minta cuti 10 hari. Sebab tuan-tuan bekerja kan? Malam ke-20 masuk masjid. Tuan-tuan keluar nanti malam ke-30 tu keluarlah. Nah, kalau kita puasa 30. Kalau 29, malam 29 tu tuan-tuan keluar daripada masjid. 10 hari mesti dah. Berada tu 9 hari mesti dalam masjid. Pencarian dia tu kadang mesti dalam rumah Allah. Rumah kita apalagi tempat syaitan. TV ada, gambar ada. Malaikat rahmat tak masuk. Macam mana malaikat nak bawa tu kadang rumah tuan-tuan? Kepala rimau besar tu dalam rumah. Malaikat tak masuknya. Kata Tuan Guru, sekotak rokok kau letak di atas TV, sudah cukup punca malaikat tak masuk. Rokok. Nampak tuan-tuan? Sebab rokok tu mungkar. Apatah lagi kalau penduduk rumah tu isap rokok. Lari lintang buka malaikat tu. Kalau lari malaikat tu, Cik Mahmat, apa yang ganti rumah tu? Jin yang ganti. Tapi bukan Jin Samsudin. Jin yang mengganti. Kau tak rokok, kata Tuan Guru. Letak atas TV tuan-tuan, atas lemari tuan-tuan. Malaikat rahmat tak masuk. Kerana rokok tu mungkar. Bayangkan tuan-tuan. Apatah lagi penghuni rumah tu bertelanjang. Malaikat tak masuk. Orang telanjang ni. Begitu juga malaikat rahmat tak masuk. Kalau tuan-tuan dalam berjunub, tak angkat adab besar. Banyak benda-benda kan sebab malaikat tak masuk ni. Sebab tu anda kena pergi pergi masjid. Carilah Lutul Qadar kat masjid. Saya hantar ke masjid tak? Ke pasar malam. Pencari Lutul Qadar kena ke masjid. Sebelum akhir Ramadan ini. Rakan-rakan saya tuan-tuan. Mereka dengan kumpulan mereka. Hijrah ke masjid-masjid. 10 akhir Ramadan. Satu usaha yang baik. Dengan rakan-rakan kita yang lain. Kalau satu masjid. Mungkin suasananya tak tertawan bagi kita kan. Dia pergi hijrah masjid lain pula. Malam kedua. Malam ketiga saya masjid lain pula. Macam tu mereka. Nak cari. Kalau dah cari tuan-tuan tak dapat. Allah mengetahui ya. Ada sebab-sebabnya tadi. Sebab tak jumpa Lutul Qadar ni tadi, anta terhijab dengan Allah dengan dosa tak bertobat. Yang kedua, iman tuan-tuan lemah. Yang ketiga, tuan-tuan Lutul Qadar tuan tak bagi, iman tuan-tuan dah batal. Udah batal iman tuan-tuan. Ini punca-punca tak dapat Lutul Qadar. Kata kalau kita tak dapat, tapi kita usah dah. Nabi kata, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri, imanan wa tisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa bangun pada malam Lailatul Qadar dengan ibadat kepada Allah Ta'ala, penuh yakin iman dia kepada Allah, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan gugurkan, akan hapuskan dosanya, dulu dan kemudian insya Allah. Tak ada ruang juga Allah pun dosa tuan-tuan. Tak dapat untuk kodok pun dosa kita terampun. InsyaAllah. Bukan sisir. Jadi, kita cari letak kodok untuk malam 23 malam ni. InsyaAllah. Kemana pula? Bukan di sini. Tempat lain pula. Masjid mana, Syekh? Masjid Muhtadin. Tempat saya malam ni saya pimpin kem boleh lah. Saya diamanahkan untuk pimpin kem boleh Masjid Muhtadin ni malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25. Gitu. Diamanahkan oleh jawatan kuasa masjid. Saya pimpin kem boleh. Kem boleh Masjid Muhtadin tuan-tuan. Satu sap panjang tu. Satu sap tu 60, 70. Ramai insyaAllah. Dijanjikan penyediaan bersahur lah. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan nak bersama malam ni insyaAllah dengan saya. Ya? Baik, sudah hadir cari. Ya? Cari tak? Cari, jangan tak cari. Nabi kata apa dia? Nabi kata halaka fi umati. Ya? Yu'tiha. Ya? Celakalah umat aku yang tak bertemu, tak dapat Lailatul Qadar ni, kata Nabi. Celaka tuan. Ya? Nabi ditanya sahabat tidak ada jalan nak ya Rasulullah. Kita nak bersaing dengan orang zaman dulu. Ya, walaupun kebajikan kita tak banyak. Tapi dengan Lailatul Qadar ni persembahan Allah, kurnia Allah kepada kita. Kalau kita dapat, insyaAllah boleh kita bersaing dengan orang zaman dulu. Walaupun kebajikan kita tak banyak. Tapi Lailatul Qadar kita jumpa samalah kebajikan orang zaman dulu insyaAllah. Itulah jalannya. Tapi jihad. Bangun keiman jihad. InsyaAllah. Sebab ni bulan Ramadan kita berada di suasana ini. Kalau negeri-negeri lain tuan-tuan, Allahu Akbar. Jihad mereka macam di Palestin, nyawa bukan setakat puasa saja, bukan setakat nafsu. Dia lawan Yahudi, dia lawan, dia bunuh. Ya tak? Begitu juga umat Islam di Burma sekarang ni. Allahu Akbar. Nah, di samping lawan nafsu, nak lawan orang kafir, tapi mereka kebanyakan terkorban di tangan pemerintah orang kafir. Tuan, kita situasi kita hari ni perang nafsu je lah. Tak sampai nak memerangi manusia sebab suasana kita, jihad kita, suasana macam tu. Dia mengikut realiti dia. Bulan puasa kita jumpa jihad. Jihad nafsu. Lepas puasa nanti, jihad pilihan raya pula. Keluar mengundi. Kita tak nak kerajaan ada hari ini. Kita tak nak pemimpin macam ini. Kita ubah. Keluar dengan tangan kita mengundi kertas yang kecil itu ada lambang dia. Dacing atau bulan. Pangkah. Nak ubah kerajaan. Nak ubah kerajaan tak? Bukan nak jatuhkan dia orang. Dah. Bukan kita nak bunuh dia. Kita nak jatuhkan, nak tumbangkan kerajaan ni. Kita tak nak kerajaan sekarang ni. Nah, dekat-dekat macam ni, dekat pilihan raya lah. Dia bagi itu, bagi inilah, bagi projek. Lah. Dia kata, ini ikhlas kita. Janji ditunaikan katanya. Sebelum ni tak janji pun. Dekat pilihan raya lah, janji sini. Tentu akan ditipu je. Kita tak nak pemimpin macam ni. Tuan, kalau bagi kesempatan mereka 5 tahun lagi menang, dia akan cover balik duit-duit ini bagi pada tuan-tuan itu. Percaya tak? Tunggu. Kalau dia menang. Puak-puak ni ikhlas, munafik. Saya tak percaya orang munafik ni. Allah pun suruh tak percaya, tuan-tuan percaya pula. Ya nak? Sekarang bagi kan. Nak pujuk suruh sokong dia. Dah menang besok, dia kikih balik. Dia tuan-tuan, dia kikih. Lepas tu nak nunggu 5 tahun, kita nak marah dia pun tak boleh kan. Celaka tu puak-puak ni. Inilah rupanya, kita ingat okey. Sakit kita ni nak nunggu 5 tahun lagi tuan-tuan. Cukup lah yuk. InsyaAllah. Cukup. Hentikan mereka ni. Kuliah saya dekat masjid UM baru ni, isu inilah saya sebut dalam ceramah tazkirah saya. Tukar kerajaan. Saya dipanggil oleh Jabatan Agama Wilayah dan AJK Masjid pun dipanggil. Ya, kenapa bagi ustaz macam ni ceramah? Jangan sebut masalah jatuhkan kerajaan. Saya kata jatuh kerajaan, masalahnya jatuh je. Kan? Bukan suruh perang. Ganti kerajaan lain, itu je. Tidak, Raja Muhammad. Jatuh tak jatuh, rumah runtuh, jatuh. Kita bangunlah rumah lain pula. Akhirnya, pasang CCTV tempat ceramah tu. Masjid UM, Masjid Melayu. Betul-betul kat masjid saya ceramah tu, CCTV. Saya, giliran saya pula, selepas dia pasang tu, aku ingat takut dengan CCTV tengok ni. Aku berlasah mari tu. Cuma buka tengok, Hui, ini garamnya Ustaz ni. Dia panggil panjang aja tengkuasa masjid. Ini daripada mana Ustaz ni? Dia berperak. Ha, kenapa ceramah macam ni? Eh, memanglah dia ulama dia ceramah macam tu lah. Panjang pula, berani pula. Ya, dia ada tauliah tak tauliah? Ulama tak payah tauliah katanya. Ha, panjang siapa tak payah katanya. Ah, ha, gitu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, cukuplah sekat dulu untuk pagi ini. Saja saya lajakkan tadi sehingga siang supaya tuan-tuan jangan balik tidur sekarang. Ha, ya. Kalau setengah jam kuliah, tidur berkejar-kejam. Kan? Iman drop. Banyakkan tidur, banyakkan makan, banyakkan tidur, lemah iman. Tidur ni sekadarnya saja. Tidur yang sunnah tuan-tuan, tidur kailullah namanya. Tahu kailullah? Tidur selepas zuhur. Berapa jam tidur? Dikira ibadat. Kalau lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, itu berlantak-lantak tidurnya. Itu bukan pahala tu. Itu melemahkan iman. Dia tidur dapat pahala tuan selepas zuhur. Itu saja. Itu pun pasal kita bangun malam nak rehatkan badan kita, nak segarkan badan kita, kita dibenarkan tidur. Itu sajalah dapat pahala. Lain tak? Sia-sia tidur tu membuangnya, kata orang membazir umur saja. Ha, gitu. Jadi kita carilah ya. Ha, carilah di rumah Allah Taala, di rumah, bukan di rumah tuan-tuan. Ya? Muslimat nak cari Lailatul Qadar, kau tak pergi masjid. Ha, buatkan bilik muslimat tu jadikan ruang untuk ibadat. Ruang untuk bilik tu jadikan ruang untuk ibadat. Sebab muslimat tu rumah dia masjid dia di rumah. Muslimat ni. Tu lebih aula bagi mereka. Ini muslimat bilik pun tak ada nak sembahyang, penuh dengan kerusi, penuh dengan apa, nak sembahyang keluar tikus gitu. Tak ada ruang macam perkakas apa tak tu. Bilik sampai empat. Ruang untuk ibadat satu pun tak ada. Satu hari tu saya pergilah rumah dia sembahyang dengan suami dalam bilik tu. Masa sujud lalu tikus. Meloncat saya. Ingat apa benda dia? Sebab dalam tu macam-macam kotak tikus besar hang situ. Tu lorofu rumah muslimat. Ada ruang rumah muslimat untuk sembahyang dia? Ada. Kadang-kadang dia nak sembahyang tu seradung kat TV tu, kedegung kepala dia. Tak ada ruang langsung. Allahu Akbar. Baik, itu saja sebagai penutup. Jadi sidang hadirin, maknanya ini tajuk ceramah kita pagi ini, jihad Ramadan, mana memerangi nafsu. Baik, tuan-tuan nak tengok tuan-tuan berjuang berjihad lawan nafsu ni, tengok masa buka sekarang. Itu jelah. Kalau tuan-tuan gagal menguasai nafsu tuan-tuan ketika berbuka, gagallah jihad tuan-tuan memerangi nafsu. Saya tak nampak masa lain, masa buka. Ha. Kemudian jihad tuan-tuan pergi bazar Ramadan nanti. Nah, bazar Ramadan tadi kan, suami tawaf, isteri pun tawaf buka bazar Ramadan tu. Lawan nafsu. Kalau ikut nafsu saya, satu bazar tu nak balik rumah tau. Nah, kontrol. Cukuplah satu dua jenis bang. Cukuplah Ustaz Malik, kita jihad. Jihad katanya, kata suami tu. Dua tiga mana sedap katanya. Suami pula. Tolong rupanya. Baik, tuan-tuan nak berhenti tak berhenti? Berhentilah. Jadi saya nak cari Lailatul Qadar ni sampai berakhirlah insya-Allah. Walau bagaimanapun kita banyak doa minta tolong dengan Allah, ya Allah tolong hamba-Mu nak cari Lailatul Qadar ni, kalau Engkau tak bagi hidayah, tak bagi kekuatan pada aku, aku tak akan bertemu Lailatul Qadar ini. Kena doa tuan, sebab perbuatan itu tidak memberi bekas. Allah yang bantu tuan-tuan tu. Sebenarnya. Tapi syarat makan kena jaga. Itu sajalah. Baik, sudah hadirin yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan berjaya lah tahun ini bertemu Lailatul Qadar. Kalau tak berjaya pun kita berjumpa lah pula tahun depan. Kita berjumpa lah pula Ramadan tahun depan lah pula. Ha? Lailatul Qadar ni dia tak ada peruntukan pada Nabi dan apa pada Nabi dan para sahabat saja. Lailatul Qadar tu akan turun sepanjang zaman insya-Allah. Tengok Imam Ghazali membuat kenyataan. Kalau Lailatul Qadar jatuh tahun ini, hari sekian, disebut Lailatul Qadar tarikh dia. Ini, mana Imam Ghazali dia berjumpa tiap-tiap tahun. Tuan-tuan dah jumpa Lailatul Qadar tak? Cik Muhammad? Tak ada ? Saya pun tak jumpa, nak cerita kat mana ? Tapi itulah, tanda-tanda Lailatul Qadar ni tuan, berlalu, Dia siang hari, angin-angin sepuluh bahasa tu. Siang-siang, dia siang hari. Itu berlalu lah terkodak ni. Matahari itu pula, di antara kata orang pancarannya tu, nak kata ada matahari macam tak ada matahari. Macam itulah suasana terkodak itu berlalu. Kemudian binatang-binatang buas, dia jinak ketika itu. Berlalu terkodak lah. Gitu. Ada tanda dia. Ya. Baik, tanda-tanda orang dapat letak kodak, tanda-tanda orang dapat letak kodak ni, senang saja tuan. Dia dapat, dia menangis. Dia menangis. Kemudian kecenderungan hatinya dah tak nak pada dunia lagi. Itu dapat tu. Hati dah tak cenderung pada dunia. Tak sibuk lagi dengan dunia dia. Dia menangis. Bangunkan ibadat dia. Tu tanda orang yang dah dapat letak kodak. Letak kodak tu bukan air ustaz sejuk, ustaz beku air ni. Itu bukan letuk kodan tu ais. Ada yang kata letuk kodan ustaz minyak masak beku. Ialah musim hujan beku lah minyak tu. Bukan letuk kodan macam tu. Letuk kodan ni tuan kata Tok Guru, orang yang beribadat tu dalam circle dia, dalam kurungan dia, cahaya dia. Dia nampak cahaya tu. Dia menyaksikan cahaya tu, dia menangis. Sebab Allahu nurus samawati wal ardh. Kama kamiskatif, disebut dalam Quran kan. Allah tu cahaya. Ya, cahaya tu meliputi di langit dan di bumi, cahaya Allah. Jadi letuk kodak tu cahaya sebenarnya. Bukan cahaya elektrik ni, bukan. Kalau anda beribadat tengah malam gelap-gelap tu, anda nampak cahaya keliling anda tu. Anda saksikan cahaya tu, masa tu tuan-tuan menangis. Terus tuan-tuan sujud. Minta ampun dengan Allah. Tu letuk kodak tuan. Saya pun tak jumpa dah 50 tahun umur saya. Sekali pun tak jumpa. Tu Haji, jumpa. Tak jumpa. Di mana silapnya? Tadilah tiga tu. Okey? Nak berhenti tak berhenti juga, berhentilah. Yang dirahmati Allah di atas penyampaian tadi. Tuan-tuan dengar kalau itu yang hak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami ulama' berkewajipanlah menyampaikannya. Dan begitu juga di atas penyampaian tadi. Tuan-tuan, kalau berlaku kekeliruan, itu kelemahan saya. Saya minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga data penyampaian tadi, kalau menyentuh peribadi tuan-tuan, perasaan tuan-tuan, maklumlah saya cakap, tuan-tuan mendengar kan, berdengung punya telinga tu kan, saya minta ampun lah, minta maaf, insyaAllah. Jangan simpan-simpan dia, jangan simpan di hati, gitu. Dan begitulah juga tuan-tuan, anak saya Mama Anif ni, anak yang bungsu, yang kelima, yang nak berangkat ke Madinah, dalam meneruskan pengajian dia di Madinah, pada bulan 9 ini. Jadi kalau ada tuan-tuan nak mengeluarkan zakat untuk anak saya, sebab anak saya itu termasuk salah satu asnab yang 8. Jadi kalau tuan-tuan nak mengeluarkan zakat, bolehlah tuan-tuan salurkan zakat kepada anak saya, insyaAllah. Sekurang-kurangnya mengurangkan bebanan saya sebagai bapa. Nah, anak saya semua kelulusan daripada Syria. Ya, adik ini nak pergi ke Syria tak boleh sebab sekarang negara dah di Syria dah huara sekarang ni. Saya tengok aman di Madinah ya lah. Itu ialah. Jadi di Madinah lah anak saya akan meneruskan pengajian dia daripada Mahat Tarbiyah Derang, Kedah. Senawi 6 habis dan layak untuk keluar negara, insyaAllah. Dengan sumbangan tuan-tuan, zakat tuan-tuan tu, anak saya menjadi ulama. Tuan-tuan sudah ada saham tuan-tuan. Ya, dunia sampai akhirat lah, insyaAllah. Jadi saya sebagai bapaknya mewakili untuk menerima zakat-zakat tuan-tuan untuk disalurkan kepada anak saya Muhammad Hanif ini, insyaAllah. InsyaAllah. Dan anak saya, ada 2-3 orang ni tuan-tuan boleh panggil lah. Untuk kuliah di sini, Ustaz Anas, Ustaz Mohaimin. Yang bulan Ramadan memang dia tazkirah lah di kawasan wilayah dengan Selangor ini. Dia hari Sabtu, hari Ahad saja. Sebab dia memimpin maktafis yang saya tubuh kan. Di Kelantan itu. Di Perak tu. Jadi hari Sabtu baru diturun anak saya ini. Tazkirah dia terkata tempat. InsyaAllah. Jadi itulah saja. Penyampaian tadi dan begitu juga pengumuman tadi, saya minta maaf lah. Nah, maka dengan itu tutup dengan tasbih kifarah dengan surat Al-As. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ash innal insana lafi khus ilal ladina amanu wa 'amilus shaliat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sallallahu al-'adzim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.